إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Kepada jamaah Nurul Tauhid yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Taala, dan kepada seluruh pemirsa TV Roja dan pendengar Radio Roja yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala nikmatnya yang Allah karuniakan kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiat, nikmat dijauhkan oleh Allah dari berbagai macam malapetaka. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan oleh Allah kesempatan waktu yang luang untuk menuntut ilmu syar'i yang merupakan kewajiban atas setiap muslim dan muslimah, dan juga merupakan jalan menuju surga. Kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Taala, kita akan lanjutkan kajian kita dari syarah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sekarang kita masuk poin yang kedua, pembahasan tentang dua kalimat syahadat, tentang dua kalimat syahadat yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ilah yang berhak diberikan oleh Allah, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Kita akan bahas tentang mana dua kalimat syahadat. Yang pertama tentang kalimat la ilaha illallah. Syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, yang kita ucapkan tentang makna syahadat itu disebutkan oleh para ulama tentang makna daripada kalimat syahadat. Jadi kalimat asyhadu, aku bersaksi, itu ada tiga makna. Jadi asyhadah, persaksian asyhadah, itu ada tiga makna. Yang pertama, harus ada kehadiran hati. Yang kedua, ada pemberitaan apa yang diyakini. Yang ketiga, mengetahui hakikat apa yang dia saksikan. Itu tentang mana syahadat. Ini saya ambil dari buku Memahami Kalimat Syahadat yang saya tulis tentang memahami kalimat syahadat menurut Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi mana syahadat artinya persaksian. Jadi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kalimat asyhadu artinya aku bersaksi. Dan ini syahadah ini kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, jadi asyhadah harus didasari dengan pengetahuan saksi, kejujuran dan keterangannya. Dan asyhadah tidak dihasilkan melainkan dengan tiga perkara ini. Jadi perkara yang pertama, kehadiran hati. Yang kedua, pemberitaan terhadap apa yang diyakini. Dan yang ketiga, mengetahui hakikat apa yang dia saksikan. Dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan rahimahullah, dalam kitabnya Qurratu Uyunil Muwahhidin, kata beliau, tidak diragukan lagi bahwa sebuah persaksian syahada tidak berlaku kecuali dilandasi dengan ilmu, keyakinan dan kejujuran. Adapun persaksian syahada yang dilandasi dengan kebodohan dan keraguan-raguan, maka itu tidak bermanfaat. Dan saksi dengan keadaan seperti itu tidak dikatakan sebagai saksi, atau saksi yang dengan keadaan seperti itu dikatakan sebagai pendusta atau saksi palsu, karena ia tidak mengetahui apa yang ia persaksikan. Ini dalam kitab Qurratu Uyunil Muwahhidin. Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah dalam kitabnya Al-Qaulul Mufid, beliau mengatakan kalimat syahada asyhadu, maknanya aku mengucapkan dengan lisanku. Mana asyhadu? Asyhadu an la ilaha illallah, maknanya aku mengucapkan dengan lisanku dan mengungkapkan apa yang tersimpan di hatiku dari keyakinanku bahwasanya tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah. Ini yang dimaksud dengan asyhadah. Jadi pertama, adanya kehadiran hati. Yang kedua, ada pemberitaan apa yang diyakini dari apa yang diucapkan itu, dari kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Yang ketiga, dia mengetahui tentang hakikat yang ia saksikan. Ini tentang makna syahadat. Dan kedudukan syahadat ini, kedudukannya luar biasa, disebutkan oleh para ulama. Kedudukannya sangat tinggi, kedudukan dari kalimat la ilaha illallah. Dan setiap orang dia harus mengetahui tentang makna dari kalimat ini. Dan syahadat adalah hakikat dan maknanya serta cakupannya yang sangat luas, yang dasari dengan ilmu dan wajib untuk diamalkan. Dan seorang dia harus mengetahui tentang makna la ilaha illallah. Dan tentang makna ini harus dia saksikan dengan benar, dia yakini dengan benar, dia pahami dengan benar, dan diamalkan dengan benar. Kenapa kita membahas tentang makna ini dan harus diulang-ulang tentang makna kalimat tauhid ini, kalimat la ilallah? Karena semakin ditekankan penjelasan tentang makna syahadat ini, ketika banyaknya orang-orang yang menyimpang dari pemahaman yang benar, dan semakin jarang juga orang yang serius menjelaskan dan menjabarkan makna kalimat ini. Betapa banyak penafsiran-penafsiran kalimat ini yang keliru, yang ditulis, yang disampaikan dari tokoh-tokoh ahlul bid'ah, sehingga berakibat kepada penyimpangan dalam agama seseorang. Ini kalimat, dengan sebab dia tidak mengetahui akan terjadi penyimpangan dalam dia beragama. Dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah di dalam kitabnya Fathul Bari di juz yang pertama, kata beliau, yang dimaksud dengan syahadat ini adalah membenarkan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, sehingga mencakup semua yang disebutkan tentang keyakinan, artinya rukun iman yang 6 dan yang lainnya. Jadi wajib orang untuk mengetahui ini, tentang syahadat la ilaha illallah dan syahadat Muhammad Rasulullah. Saya akan jelaskan tentang kedudukan kalimat la ilallah dari penjelasan Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Zadul Ma'ad fi Hadi Khairul Ibad di juz yang pertama, di dalam mukaddimah beliau, dalam mukaddimah kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairul Ibad, beliau berkata begini: wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, كلمة قامت بها الأرض والسماوات وخلقت لأجلها جميع المخلوقات وبها أرسل الله تعالى رسله وأنزل كتبه وشرع شرائعه، ولأجلها نصبت الموازين ووضعت الدواوين وقام فوق الجنة والنار، وبها انقسمت الخليقة إلى المؤمنين والكفار والأبرار والفجار، فهي منشأ الخلق والأمر والثواب والعقاب، وهي الحق الذي خلقت له الخليقة، وعنها وعن حقوقها السؤال والحساب، وعليها يقع الثواب والعقاب، وعليها نصبت الكبلة، وعليها أسست الملة، ولأجلها جردت سيوف الجهاد، وهي حق الله على جميع العباد، فهي كلمة الإسلام ومفتاح دار السلام، وعنها يسأل الأولون والآخرون، فلا تزول قدم العبد بين يدي الله حتى يسأل عن مسألتين: ماذا كنتم تعبدون؟ وماذا أجبت المرسلين؟ فجواب الأولى بتحقيق لا إله إلا الله معرفة وإقرارا وعملا، وجواب الثانية بتحقيق أن محمد رسول الله معرفة وإقرارا وانقيادا وطاعة. Kata Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah di dalam kitabnya Zadul Ma'ad fi Hadi Akhir Al-Ibad, di juz yang pertama, masih di awal-awal muqaddimah, beliau berkata, dan aku bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah, tidak ada sekutu bagi Allah. Kalimat yang dengannya tegak langit dan bumi, dan dengan kalimat ini diciptakannya seluruh makhluk. Dengan kalimat ini Allah mengutus para rasulnya, Allah menurunkan kitab-kitabnya, Allah membuat syariatnya dengan kalimat ini. Dan dengan kalimat ini ditegakkannya timbangan nanti pada hari kiamat. Dengan kalimat ini akan dibuka catatan amal nanti pada hari kiamat. Dan dengan kalimat ini manusia akan digiring apakah ke sorga atau ke neraka. Dengan kalimat ini terbagi makhluk ini menjadi orang-orang yang beriman dan orang-orang kafir, orang-orang yang baik dan orang-orang yang jahat. Kalimat ini merupakan sumber penciptaan dan juga urusan. Kalimat ini merupakan akan diberikan ganjaran orang itu dan juga akan diazab. Ini kalimat yang hak yang diciptakan seluruh makhluk dengannya. Dan kalimat ini dan tentang kalimat ini dan tentang hak-hak kalimat ini akan ada pertanyaan di hari kiamat dan juga akan ada hisab. Dan atas kalimat ini orang akan mendapatkan ganjaran atau siksa. Dan atas kalimat ini tegakkan kiblat. Dan di atas kalimat ini dibangunnya agama ini. Dan dengan kalimat ini ditegakkan jihad. Dan kalimat ini merupakan hak Allah atas seluruh hambanya. Dan ini merupakan kalimat Islam, merupakan kunci sorga, kunci Darussalam. Dan dengan kalimat ini akan ditanyakan generasi yang pertama dan terakhir, dan tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba di hadapan Allah sampai ditanyakan tentang dua masalah: ماذا كنتم تعبدون, apa yang kalian sembah, وماذا أجبتم المرسلين, dan bagaimana kalian memenuhi panggilannya para rasul. Jawaban yang pertama dengan mewujudkan kalimat la ilaha illallah, dengan kita mengetahui kalimat ini, dengan kita mengikrarkan dan mengamalkannya. Artinya dengan kita mengetahui, meyakini, mengikrarkan dan mengamalkannya. Dan jawaban yang kedua, dengan kita mewujudkan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan kita mengetahui, meyakini, mengikrarkan dan kita tunduk dan patuh dan taat hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, وأمينه على وحيه وخيرته من خلقه وسفيره بينه وبين عباده المبعوث بالدين القويم والمنهج المستقيم أرسله الله رحمة للعالمين وإماما للمتقين وحجة على الخلائق أجمعين أرسله على حين فترة من الرسل فهدى به إلى أقوم الطرق وأوضح السبل وافترض على العباد طاعته وتعزيره وتوقيره ومحبته والقيام بحقوقه وسد دون جنة طرق فلن تفتح لأحد إلا من طريقه فشرح له صدره ورفع له ذكره ووضع عنه وزره وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad hambanya dan utusannya dan juga kepercayaannya atas wahyunya dan merupakan pilihan Allah dari seluruh makhluknya dan merupakan utusan Allah antara Allah dengan hamba-hambanya yang diutus dengan membawa agama yang lurus dan manhaj yang lurus. Allah utus Nabi Muhammad SAW sebagai rahmatan lil alamin, sebagai imam bagi orang-orang yang bertakwa dan sebagai hujjah atas seluruh makhluk ini. Allah utus ketika terjadi kekosongan di antara para rasul. Allah menunjuki dengannya kepada jalan yang paling lurus dan jalan yang paling jelas. Dan Allah mewajibkan kepada seluruh hambanya untuk mentaati beliau sallallahu alaihi wasallam, untuk menolongnya, untuk membantunya, untuk memuliakannya, untuk mencintainya, dan wajib untuk melaksanakan hak-haknya. Dan sorga semuanya tertutup kecuali dengan jalan dan mentaati beliau sallallahu alaihi wasallam, dan tidak akan terbuka sorga ini kepada seorang pun juga kecuali dengan jalan yang telah ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah lapangkan dadanya beliau, Allah angkat derajat beliau, Allah angkat juga sebutannya beliau, dan Allah hilangkan beban-beban beliau, dan Allah jadikan kehinaan dan kerendahan bagi orang-orang yang menyalahi perintahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Musnad Imam Ahmad dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bu'ithu bis-sayfi baina yaday sa'ati hatta yu'bada Allah wahdahu la syarika lah, waj'ala rizqi tahta dhilli rumhi, waj'ala dhillatu was-saghar 'ala man khalafa amri wa man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum, wa kama anna dhillata madrubatun 'ala man khalafa amrahu fal-'izzatu li ahli ta'atihi wa mutaba'atihi. Rasulullah SAW bersabda, aku diutus dengan pedang di hadapan kiamat sampai Allah disembah, tidak ada sekutu bagi Allah, dan kita wajib beribadah hanya kepadanya dan tidak ada sekutu baginya, dan dijadikan rezekiku di bawah naungan tombakku, dijadikan kehinaan dan kerendahan atas orang-orang yang menyalahi perintahku, dan barang siapa yang menyerupai satu kaum maka dia termasuk golongan mereka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya di juz yang kedua dan sanadnya hasan dan dikatakan jayyid oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu Fatawa dan juga dalam kitabnya Iqtida' As-Siratul Mustaqim, dan juga dihasankan hadis ini oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari. Barang sebagaimana kehinaan dan kerendahan itu diberikan atau ditimpakan kepada orang-orang yang menyalahi perintah Rasulullah, maka sebaliknya kemuliaan, izzah akan diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang taat kepada beliau dan ittiba kepada Rasulullah SAW. Nanti antum bisa lihat ini di buku ini di Zadul Ma'ad, ya, Zadul Ma'ad. Nanti antum bisa lihat di juz yang pertama, yang buku saya ini di Muqaddimah Mu'alif di halaman 34. Cetakan tahun 1991 Hijriah. 1991 Masehi. 1412 Hijriah. Ini. Anda bisa lihat. Ini tentang kedudukan kalimat La ilaha illallah. Masih ada lagi, saya cukupkan. Sekarang kita bahas tentang kalimat ini. Jadi ahlu sunnah wal jamaah, untuk melihat poin yang kedua dari syarah akidah ahlu sunnah wal jamaah, halaman 132. Makna dua kalimat syahadat. Ahlu sunnah wal jamaah meyakini bahwa dua kalimat syahadat merupakan dasar sah dan diterimanya seluruh amal. Kedua kalimat ini memiliki makna, syarat-syarat dan rukun-rukun yang harus diketahui, diyakini, diimani dan diamalkan oleh seluruh kaum muslimin. Makna kalimat la ilaha illallah, makna kalimat la ilaha illallah adalah la ma'budah bihaqqin illallah, tidak ada yang disembah dengan benar melainkan hanya Allah. Artinya tidak ada sembahan yang berhak diberi dengan benar kecuali Allah. Ada beberapa penafsiran yang salah tentang kalimat ini, kalimat la ilallah, dan kesalahan tersebut telah menyebar luas. Di antara kesalahan tersebut menafsirkan kalimat la ilallah dengan makna la ma'budah illallah, tidak ada yang disembah atau tidak ada yang diberi kecuali Allah. Padahal makna tersebut rancu, karena jika demikian maka setiap yang diibadahi baik itu benar maupun salah berarti Allah. Jadi kalimat la ma'budah illallah ini salah. Jadi harus ada tambahan la ma'budah bihaqqin illallah, tidak ada yang disembah dengan benar kecuali Allah. Kalau dikatakan tidak ada yang disembah kecuali Allah, sedangkan kenyataan manusia banyak menyembah, menyembah batu, pohon, patung, segala macam, apa dikatakan Allah tidak benar, maka kita katakan la ma'budah bihaqqin illallah, tidak ada yang disembah dengan benar kecuali Allah. Arti yang disembah oleh makhluk ini semuanya batil. Mereka menyembah batu, pohon, menyembah Isa, menyembah patung, menyembah segala, semuanya batil. Yang benar hanya satu, yaitu Allah. La ma'budu bihaqqin illallah. Dan sesuai dengan ayat Al-Qur'an, "Dzalika bi'annallahu al-haqq wa anna ma yad'una min dunihi al-batil." Yang demikian hanya Allah saja yang hak, dan selain Allah semuanya batil. Kemudian ada juga yang menafsirkan kalimat Allah dengan kalimat la khaliqa illallah, tidak ada pencipta kecuali Allah. Padahal makna tersebut merupakan sebagian dari makna kalimat la ilallah. Dan ini masih berupa tauhid rububiyah, sehingga belum cukup. Dan ini yang diyakini oleh kaum musyrikin. Jadi kalimat la ilallah ini masih sebatas rububiyah. Kalau orang mengartikan dengan la khaliqa illallah, la raziqa illallah. Jadi kalau dia mengatakan la ilallah, dia artikan la khaliqa illallah, la raziqa illallah, la mudabbira illallah, la malika illallah, ini semuanya masih sebatas tauhid rububiyah. Kalau ini saja diakui oleh kaum musyrikin, karena kaum musyrikin mengakui bahwa yang menciptakan Allah, yang memberikan rezeki Allah, yang memiliki langit dan bumi Allah, yang mengatur alam semesta Allah. Sedangkan yang paling penting dari dakwahnya para nabi, para rasul, tauhid apa? Al-uluhiyah. Beribadah itu hanya kepada Allah, meninggalkan semua sesembahan selain Allah. Jadi enggak cukup pengakuan la khaliqa, dan ini masih dilakukan atau diajarkan oleh firqah-firqah yang sesat, termasuk juga di Indonesia ini. Jadi ketika mengajarkan tentang kalimat la ilaha illallah hanya sebatas tentang tauhid rububiyah, ini kesalahan yang fatal. Karena rububiyah diakui oleh kaum musyrikin. Wala in sa'altau man khalaqas samawati wal ardh la yaquluna Allah. Seandainya kamu tanyakan siapa pencipta langit dan bumi, mereka katakan Allah. Jadi enggak cukup. Jadi harus diartikan dengan kalimat la ma'budu bihaqqin Allah, tidak ada yang disembah dengan benar kecuali Allah. Ada juga yang menafsirkan yang ketiga, la ilallah dengan kalimat la hakimiyata illallah, tidak ada hakim atau penguasa kecuali Allah. Pengertian ini pun tidak mencukupi, karena apabila mengesakan Allah hanya dengan pengakuan atas sifat Allah yang maha penguasa saja, namun masih berdoa kepada selain Allah atau menyelewengkan tujuan ibadah kepada sesuatu selain Allah, maka ini belum termasuk definisi yang benar. Kalau dikatakan cuma hakimiyah saja, hanya hukum saja, enggak cukup. Jadi harus diartikan dengan kalimat la ma'budu bihaqqin illallah. Kalau hakimiyah dilaksanakan, hukum dilaksanakan, tapi manusia menyembah kepada selain Allah, enggak ada manfaatnya. Pelaksanaan hukum pelaksanaan syariat enggak ada manfaatnya kalau manusia beribadah kepada selain Allah. Karena asas, asas diterimanya seluruh amal dengan kalimat tauhid. Ketika dia berbuat syirik kepada Allah, seluruh amalnya akan hapus. Ketika dia berbuat syirik kepada Allah, tak dilaksanakan hukum Islam. Tapi dibiarkan orang menyembah patung, menyembah pohon, menyembah kubur, menyembah yang lain, tidak ada manfaatnya pelaksanaan syariat itu. Karena asasnya apa? Asasnya tidak ada yang disembah dengan benar kecuali hanya Allah. Artinya dia wajib menunjukkan seluruh bentuk ibadah itu hanya kepada Allah saja. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Di akhir-akhir surah Al-An'am. Dan juga di surah Al-Fatihah disebutkan ayat yang paling utama, intinya surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau saja ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau saja ya Allah kami mohon pertolongan. Ini asas. Jadi pelaksanaan hukum itu bagus, tapi pelaksanaan hukum itu sering dikatakan kita harus melaksanakan hukum. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah, betul. Tapi hukum Allah yang paling asas, yang paling mendasar apa? Tauhid. Makanya dijelaskan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, ketika orang-orang Khawarij, orang Khawarij ini satu kelompok yang sesat di dalam Islam ini, firqah yang sesat Khawarij ini, yang dikatakan Nabi anjing-anjingnya neraka Khawarij ini, dia mengkafirkan orang yang berbuat dosa besar, orang Islam yang berbuat dosa kafir. Dia mengkafirkan juga penguasa, dan mereka mengkafirkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Mereka mengatakan kepada Ali, "Inil hukmu illa lillah." Sesungguhnya hukum itu milik Allah. Artinya dia mempunyai pendapat bahwa hukum itu milik Allah, wajib melaksanakan hukum Islam. Kata Ali, "Kalimatu haqqin urida biha batil." Kalimat yang hak yang dikehendaki kebatilan. Arti kalimat ini benar, hukum itu milik Allah, betul, tapi yang dikehendaki oleh mereka apa? Kebatilan. Yang dikehendaki oleh mereka kebatilan. Mereka menginginkan bahwa orang yang berbuat dosa besar itu kafir, dan penguasa yang tidak berhukum Allah kafir. Ini kalimatnya betul, ayat Al-Quran, inna hukmu illallah. Tapi yang dikehendaki oleh mereka kebatilan. Makanya mereka kemudian memerangi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, dan Ali bunuh mereka semuanya, sebagiannya lari. Kalau kita lihat dalam ayat Al-Quran, ketika berbicara tentang hukum Allah, yang pertama kali adalah tauhid. Antum lihat dalam surah Yusuf, Allah berfirman, "Inil hukmu illa lillah, amar alla ta'budu illa iya." Di surah Yusuf, surah 12 di ayat 40. Allah berfirman, "Inil hukmu illa lillah, amara alla ta'budu illa iya." Hukum itu milik Allah. Betul, milik. Tapi apa? Hukum milik Allah. Amara alla ta'budu illa iya. Allah memerintahkan agar kalian tidak beribadah melainkan hanya kepada Allah saja. Zalika dinul qayyim. Yang demikianlah agama yang lurus. Walakinna aktsarun nas la ya'lamun. Akan tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Jadi hukum itu milik Allah. Dan tidak boleh kita beribadah hanya kepada Allah. Ini kalimat makna la ilallah. Jadi hukum itu milik Allah. Kita tidak boleh beribadah hanya kepada Allah saja. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Jadi ketika orang mengatakan hukum itu milik Allah, pelaksanaan hukum yang pertama kali ya tauhid. Ini asas yang dilaksanakan dan didakwakan oleh para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Itu tauhid al-uluhiyah. Sebab Allah menciptakan kita untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepada-Ku. Ini asas dalam dakwah. Ini yang harus kita sampaikan. Bukan tauhid rububiyah, bukan. Jadi harus penegakan hukum itu dengan mentauhidkan Allah, beribadah hanya kepada Allah, dan menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Itu yang harus didakwakan siang dan malam, sebagaimana yang didakwakan oleh Nabi Nuh alaihi salam selama 950 tahun. Didakwakan oleh para nabi-nabi yang lain dan yang terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama 23 tahun. Kemudian ada juga yang menafsirkan tentang lain Allah dengan tiada Tuhan melainkan Tuhan. Ini tafsirannya Dr. Nurholis Majid yang sesat dan menyesatkan ini. Ini tokoh liberal ini. Dan dia murid-muridnya banyak sampai sekarang ini. Ya, bikin jaringan Islam liberal, kemudian dilanjutkan lagi bikin JIN, Jemaat Islam Nusantara, dan akan terus mereka bikin. Enggak akan ada berhentinya. Tokoh-tokoh penyesat umat ini banyak di Indonesia ini. Yang kita harus waspada. Karena mereka tujuannya bagaimana merusak agama Islam ini. Itu yang kita harus tahu. Bagaimana merusak agama Islam ini. Dari yang dasar sekali. Dari kalimat-kalimat La ilaha illallah. Dan gak akan berhenti. Mereka ngambil ayat-ayat Al-Quran, mereka tafsirkan dengan ro'yunya. Diambil ayat Al-Quran, ditafsirkan dengan ro'yunya. Dan mereka juga punya buku-buku yang menyesatkan. Jangan kita baca buku itu. Buku-buku yang menyesatkan. Banyak tokoh-tokohnya Indonesia. Karena mereka ingin umat Islam ini kafir seperti mereka kafir. Seperti yang Allah sebutkan dalam surah An-Nisa, waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa. Mereka ingin umat Islam ini kafir sebagaimana mereka kafir, sehingga sama dengan mereka. Karena orang kalau sudah tidak mengakui tentang agamanya sebagai agama Islam yang hak, yang benar, dia mengakui semua agama sama, semua agama benar, semua agama baik, ini sudah keluar dari agama Islam, murtad dari agama Islam orang-orang ini. Makanya kita wajib hati-hati dan wajib waspada. Dan mereka membanggakan orang-orang kafir, memuji orang-orang kafir, dan mereka melecehkan agama Islam ini dan syariatnya. Jadi yang benar sesuai dengan yang sudah saya sampaikan, la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang disembah dengan benar kecuali hanya Allah. Ini harus kita yakini dengan seyakin-yakinnya. Dan kalimat la ilaha illallah ini seperti yang disebutkan tentang makna ini, la ma'budu bihaqqin, seperti yang disebutkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nabi Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kepada kaumnya, antum lihat dalam surah Az-Zukhruf di ayat 26 sampai ayat 28, wa idh qala ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'u mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin wa ja'ala kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi la'allahum yarji'un. Ini kalimat la ilaha illallah yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim kepada bapaknya dan kepada kaumnya. Allah berfirman dalam surah Az-Zukhruf, surah 43 ayat 26 sampai 28. Wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi. Ingatlah tatkala Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kepada kaumnya, innani bara'u mimma ta'budun. Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Illa alladhi fatarani, kecuali zat yang telah menciptakan aku. Fa innahu sayahdin, sesungguhnya dia Allah akan menunjuki aku. Wa ja'ala kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi la'allahum yarji'un. Dan Allah jadikan kalimat ini, kalimat la ilaha illallah, kalimat yang kekal pada anak cucunya, agar mereka kembali kepada kalimat ini. Ini disebutkan oleh Nabi Ibrahim AS tentang kalimat la ilallah. Ini dakwakan Nabi Ibrahim AS kepada bapaknya dan kaumnya. Untuk apa? Untuk mentauhidkan Allah. Ketika mereka tidak mau, maka Nabi Ibrahim melepas diri. Melepas diri dari apa yang mereka sembah. Dan Nabi Ibrahim mengecualikan, yaitu hanya Allah. Dan ini juga penjelasan tentang rukun la ilallah. Ayat ini, antum lihat, kita bahas dulu rukunnya dulu, antum lihat di halaman 141 dari Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, halaman 141 tentang rukun la ilallah. Kalimat la ilaha illallah mempunyai dua rukun. Yang pertama an-nafyu, yaitu mengingkari, menafikan semua yang disembah selain Allah. Yang kedua al-itsbat, yaitu menetapkan ibadah itu hanya kepada Allah saja dan tidak ada sekutu bagi Allah SWT. Jadi kalimat dari Allah mempunyai dua rukun. Yang pertama nafi, yang kedua isbat. Antum perhatikan bahwa kalimat nafi artinya nafian jami'a ma yu'badu minallah, menafikan, meniadakan, mengingkari semua yang disembah selain Allah. Yang kedua al-itsbat, yaitu itsbatul ibadah lillahi wahdahu la syarika lah, menetapkan ibadah itu hanya kepada Allah saja dan tidak sekutu bagi Allah. Jadi orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kewajiban dia dan konsekuensi dari kalimat ini artinya dia wajib mengingkari semua yang disembah selain Allah. Wajib dia ingkari. Seperti yang dilakukan para anbiya wa rasul alaihi wasallam. Dia wajib mengingkari orang yang menyembah patung, menyembah pohon, menyembah kubur, menyembah batu, menyembah bulan, menyembah matahari, menyembah apa saja. Kita wajib mengingkari. Jadi orang yang beriman itu wajib mengingkari. Paling tidak dia mengingkari dengan hatinya bahwa ini semua enggak benar. Penyembahan ini enggak boleh sekali-kali dia menyetujui. Enggak boleh. Dan wajib mengingkari, mengingkari dengan hatinya, dan dia membenci penyembahan-penyembahan kepada Allah karena Allah enggak redha dengan orang yang menyembah kepada Allah. Di dalam kitab Usul Salasa disebutkan inna Allah la yardha ayyushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal. Allah enggak redha apabila Allah disekutukan dengan makhluknya, apakah dengan malaikat yang dekat dengan Allah atau dengan rasul yang diutus. Allah enggak redha. Ya, ada orang yang berdoa kepada malaikat, minta kepada malaikat Jibril supaya dimudahkan urusannya, Allah enggak redha. Atau ada orang yang minta kepada Nabi Muhammad SAW supaya dimudahkan urusannya, Allah enggak redha. Karena doa itu mutlak milik siapa? Milik Allah, ditujukan hanya kepada Allah. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Enggak akan berdoa kepada aku akan kabulkan doa kalian, hanya kepada Allah. Ketika doa ini dipalingkan kepada sana Allah, Allah enggak redha. Bagi juga ibadah-ibadah yang lain yang dilakukan oleh manusia, yang manusia menyembah kubur, batu, pohon, kita wajib mengingkari. Ini agama Islam yang sebenarnya. Makanya begitu kaum musyrikin mengetahui tentang kalimat la ilaha illallah, mereka enggak mau menyebutkannya. Karena tahu mereka konsekuensinya. Kalau menyebutkan kalimat ini, konsekuensinya mengingkari semua yang disembah, la ta'uzza mana, dan yang ada di Ka'bah 360 patung. Wajib diingkari. Makanya ketika mereka melihat para sahabat begitu mengucapkan kalimat syahadat, mereka ingkari semuanya. Enggak ada lagi mereka datang ke Ka'bah untuk menyembah patung-patung, enggak ada lagi sama sekali. Enggak ada penyembahan pohon, enggak ada lagi penyembahan kepada batu dan yang lainnya. Langsung perubahan itu. Makanya kaum musyrikin tahu tentang kalimat la ilallah. Makanya Allah katakan wa idza qila la ilallah yastakbirun. Apabila katakan la ilallah, mereka sombong, enggak mau mereka sebutkan kalimat ini. Ini tuh dia ayatnya di atas itu. Innahum kanu idza qila la ilallah. Innahum kanu idza qila lahum la ilallah yastakbirun wa yaqulun a inna latariku alihatina li syairin majnun. Antum lihat di atasnya di halaman yang tadi. Halaman 141 itu, ayatnya di atas. Di surah As-Saffat ayat 35-36. Innahum kanu idza qila lahum la ilallah yastakbirun. Sungguh dahulu apabila dikatakan kepada mereka la ilallah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah, mereka menyombongkan diri, enggak mau mereka, menolak kebenaran mereka. Dan mereka berkata, apakah kami harus meninggalkan sesembahan kami karena seorang penyair yang gila? Artinya mereka menuduh Nabi Muhammad SAW dengan penyair yang gila. Jadi konsekuensi kalimat la ilallah, kita wajib menafikan, mengingkari semua yang disembah selain Allah. Ini harus kita pahami nih, penting ini. Karena banyak kaum muslimin juga termasuk dai-nya, kiai-nya, tokohnya, dia menyebutkan kalimat ini tapi masih ya semua agama sama. Semua agama baik, enggak apa-apa orang nyembah kubur di batu. Ini syirkun akbar, mengeluarkan orang dari agama Islam. Ini bukan main-main, ini agama, ini asasnya agama. Enggak boleh orang mengatakan enggak apa-apa orang menyembah kubur, menyembah batu. Enggak bisa, enggak bisa. Enggak boleh. Karena ini perbuatan syirik yang Allah enggak redha. Karena Allah menurunkan agama ini agar manusia beribadahnya kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepada Allah. Beribadah kepada Allah artinya mentauhidkan Allah. Jadi kita wajib mengingkari semua yang disembah. Jadi kalau sudah mengucapkan kalimat Allah, dia wajib mengingkari semua yang disembah selain Allah. Hatinya mengingkari, enggak benar ini semua yang disembah. Enggak boleh menyetujui, enggak boleh. Apalagi dia ucapkan dengan lisannya menyetujui agama-agama yang ada, atau dia menyetujui penyembahan Allah. Berarti apa? Menunjukkan tentang keyakinan hatinya, apa yang dikeluarkan oleh mulutnya menunjukkan keyakinan hatinya, atau apa yang dia tulis menunjukkan keyakinan dari apa yang dia yakini tentang kebenaran penyembahan kepada selain Allah. Ini kebenaran-kebenaran yang mereka anggap benar penyembahan Allah, ini semuanya batil. Jadi harus kita yakini nih, bahwa kita wajib mengingkari semua yang disembah selain Allah, wajib kita ingkari. Dan ini yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkari. Begitu mengucapkan dua kalimat syahadat, langsung mereka ingkari semuanya. Makanya Abdullah bin Abi Umayyah, Abu Jahal, ketika Abu Talib mau meninggal dunia, ini dua sahabatnya Abu Talib dekat. Nabi mengatakan kepada pamannya Abu Talib ini, ya ammi kulla ilallah, wahai pamanku, ucapkan Allah. Tahu Abu Talib tahu tentang kalimat ini. Abu Jahal juga tahu. Abu Jahal ada di situ. Abdullah bin Abu Umayyah juga tahu. Apakah engkau akan tinggalkan agamanya? Atarghabu an millati Abdul Muttalib? Cuma kalimat itu saja. Apakah engkau akan tinggalkan ajarannya Abdul Muttalib? Karena dia tahu makna kalimat ini, berarti mengingkari semua sembahan selain Allah. Nabi dawakan lagi pengucapan Allah. Enggak mau lagi. Apakah engkau akan tinggalkan agamanya Abdul Muttalib? Sampai mati dalam keadaan dia tidak mengucapkan kalimat la ilallah. Cuma satu mintanya, enggak mengucapkan. Akhirnya apa? Dia mati dalam keadaan kafir dan tempatin neraka, kekal neraka selama-lamanya. Abu Talib ini. Makanya Abu Jahal aja tahu tentang makna kalimat la ilallah. Makanya Allah sebutkan di surah As-Saffat tadi, mereka kalau dikatakan la ilallah sombong, enggak mau terima. Karena mereka tahu makna ini. Artinya wajib apa? Wajib mengingkari semua yang disembah selain Allah. Ini penting ini. Kemudian baru yang kedua, isbat. Isbat artinya menetapkan ibadah itu hanya kepada Allah saja. Isbat artinya menetapkan ibadah itu hanya kepada Allah saja. Tidak boleh kepada yang lain. Karena hak ibadah itu hanya kepada Allah. Allah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi, enggak ada yang lain. Maka Allah sebutkan di awal-awal surah Al-Baqarah, ya ayyuhan nasu'budu rabbakum alladhi khalaqakum waladina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi wahai manusia, beribadah kepada Allah yang telah menciptakan kamu dan menciptakan orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Artinya Allah mengingatkan kepada seluruh manusia, yang menciptakan ini semuanya Allah, yang memberikan rezeki semua Allah, yang mengatur alam semua, alam semesta semuanya Allah, yang memiliki langit dan bumi hanya Allah, yang mengendaki semua terjadi apa yang langit dan bumi Allah. Maka kalian beribadah hanya kepada Allah. Jadi ibadah itu hanya kepada Allah. Kita wajib menetapkan ibadah hanya kepada Allah. Kemudian dalilnya dari dua rukun ini. Yang pertama, surah Al-Baqarah ayat 256. Allah berfirman, la ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusyd min al-ghayy, faman yakfur bitaghut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa la infisama laha wallahu samii'un 'aliim. Tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan terputus. Dan Allah itu Maha mendengar dan Allah itu Maha mengetahui. Anda perhatikan di sini. La ikraha fid din, enggak ada paksaan dalam agama. Artinya enggak ada paksaan dalam kita beragama ini. Kita hanya mengajak, berdakwah, mengingatkan mereka. Qad tabayyana rusyd min al-ghayy, sungguh telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Faman yakfur bitaghut, ini yang jadi syahid. Yang jadi syahid dalam rukun la ilaha illallah ini, barang siapa yang kufur kepada tagut, artinya di sini menafikan, mengingkari. Artinya barang siapa yang mengingkari tagut, tagut itu apa-apa yang disembah selain Allah, tagut dikatakan oleh para imam, kullu ma'ubida min dunillah, setiap apa-apa yang disembah selain Allah. Tagut artinya kullu ma'ubida min dunillah, apa-apa yang disembah selain Allah itu tagut. Wa yu'min billah, dan dia beriman kepada Allah. Ini isbat, menetapkan ibadah kepada Allah. Jadi yang jadi syahid dalam ayat ini tentang rukun oleh Allah, yaitu kalimat faman yakfur bitagut, ini kalimat nafi,